Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Alawati. Saya dari Majelis Taklim Al-Husna. Ya. Saya mau bertanya, Mama. Anak saya usia 11 tahun. Kalau disuruh sholat sama mandi, selalu jawabannya iya, entar terus. Saya minta jalan keluarnya bagaimana, Mama? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alawati, anak 11 tahun, perlu tuntunan dan bimbingan. Kita tuntun setiap saat dan kesempatan ajakin, masukin ke madrasah, masukin ke pesantren. Cuman di kita kadang-kadang masuk pesantren sisa. Di mana anaknya, Bu? Ah, sama SMA 1 gak masuk, SMA 2 gak masuk, yarin deh pesantren aja, artinya sisa. Harusnya bagaimana? Dengan bangga, alhamdulillah anak saya masuk pesantren. Ini kesalahan kita sebagai orang tua. Maka didiklah anak kita, berikan lingkungan yang baik, tiap sholat maghrib, isya suruh ke masjid, kalau nggak di rumah berjamaah. Ya itu sudah alhamdulillah, mudah-mudahan maunya sering lama-kelamaan. Tapi terus ibu bilangin, ya jangan bosan-bosan, kewajiban kita orang tua. Iya ibu. Ya umur 11 tahun kemungkinan juga sudah bisa akil balik ya, Maya, kalau lihat dari rentang bisa, usianya saja, ya. Iya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan jadi rajin sholat dan rajin. Karena sholat itu 7 tahun, kalau ini harus disuruh sholat, 10 tahun nggak sholat dipukul. Itu iya, Islam. Begitu, ya. Oke, iya. Baik, sekarang saya akan bacakan email yang berikutnya. Ini masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpacaran selama 1 tahun dengan orang yang 11 tahun lebih tua dari saya. Saya berusaha menyesuaikan diri dan memahami sifatnya. Rencana Desember ini kami akan menikah. Tapi kami ada kendala yang gak mungkin ketemu jalan selesainya. Dan sekarang dia bilang ragu sama saya tanpa alasan. Harapan saya hancur, mah. Saya gak terima kalau kami akhirnya harus pisah. Saya harus bagaimana, mah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya, kalau memang sekarang sebelum menikah aja pacar Anda sudah ragu-ragu, mendingan mundur. Apa yang diharapkan? Anda terlalu bersemangat untuk menikah dengan dia, sementara dia aja ragu-ragu. Saran saya, mendingan Anda ambil keputusan, mendingan tidak jadi sebelum menikah, daripada sudah menikah, baru beberapa hari langsung ini. Karena emang salah sendiri, kelamaan pacarannya. Yeah. Makanya dalam Islam tidak ada pacaran yang ada meminang langsung menikah. Iya, ini mereka berpacaran 1 tahun dengan perbedaan usia yang cukup jauh, 11 tahun. Tapi sayang sekali ibu ini tidak menjelaskan apa alasannya sehingga tidak bisa terjadi pernikahan. Nah, kalau ragu-ragu, bukannya setiap orang menikah pasti ada keragu-raguan, mah. Apakah benar ini yang bakal mendampingi hidup saya, sisa hidup saya gitu, mah? Sholat malam, sholat taubat, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, istihalah berpuluh kali minta sama Allah. Apa benar dia untuk saya? Masalahnya gini, yang cowoknya yang ragu-ragu, perempuannya tetap mau nikah. Apakah kita bisa memaksakan kalau kita kawin dengan laki-laki yang ragu? Mama rasa mendingan mundur daripada kita disia-siain udah nikah. Ngapain iya, nikah sama dia? Dunia tidak selebar daun kelor, Del. Dan laki-laki bukan hanya dia yang ragu. Iya, masih banyak yang lain. Boleh jadi itu bukan yang terbaik untuk kita. Ngapain maksain amat, dia juga ogah? Iya. Pasti di luar sana masih banyak laki-laki yang ragu-ragu juga. Enggak dapat-dapat. Iya. Nah, kalau buat kita mungkin sebagai orang yang ragu-ragu gitu, mah, bagaimana meyakinkan diri supaya enggak terlalu lama ragu-ragunya sehingga malah enggak jadi salat takut. Malam. Minta sama Allah petunjuk, hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk saya. Makanya habis sembahyang istikharah kan gini nanya. Ya Allah, kalau ini baik untuk saya, untuk pribadi saya, keluarga saya, lingkungan saya, agama saya, dekatkan dengan saya. Ya Allah, kalau ini buruk untuk pribadi saya, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat saya, agama saya, jauhkan dari saya. Mintanya sama Allah, hanya Allah yang tahu. Iya, baik ya. Ibu udah tidak ada keraguan-raguan kan sama suaminya? Udah terlanjur, Bu, ini ya. Udah ragu-ragu juga ya. Iya. Baik, pemirsa, nanti akan saya bacakan lagi email-email yang masuk serta fax yang sudah masuk. Dan ibu-ibu persiapkan saja pertanyaannya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Curhat dong. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Masih dengan ibu-ibu majelis taklim apa Bu? Al-Husna dari Depok ya. Depoknya Depok mana sih Bu? Satu. Depok satu? Iya. Iya Depok satu, dan sudah menunggu berapa lama Bu? Satu tahun tujuh bulan. Satu tahun tujuh bulan, iya. Ada yang sudah melahirkan? Waktu daftar masih... belum hamil, terus hamil, melahirin, sekarang udah hamil lagi. Udah. Sempet juga tuh ya. Ada yang waktu daftar gadis, begitu sekarang. Udah punya anak, ada? Banyak juga, Bu. Ada nggak yang begitu daftar belum punya cucu,